اللهم صل وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الله تبارك وتعالى: كلا إلا نذكرا فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. Allah Subhanahu wa taala menyatakan kala inna hadza dzikra. Jangan demikian wahai Nabi. Janganlah engkau seperti itu. Sesungguhnya Al-Qur'an ini adalah satu peringatan. Masih melanjutkan kisah yang kemarin ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berbuka puasa. Allah Azza wa Jalla menegur beliau alaihi salam untuk tidak bermuka masam kepada Abdullah bin Mamun radhiyallahu ta'ala. Innaha tadhkirah, karena sesungguhnya ajaran-ajaran itu adalah satu peringatan. Siapa saja yang ingin mendapatkan peringatan tersebut, maka berikan kepadanya. Termasuk kepada Ibnu Ummi Maktum radhiyallahu ta'ala anhu. Disebutkan oleh penulis di sini hafizahullah ta'ala, inna hadhihi surata bima ishtamala alayhi min al-hidayah maw'izatun laka wa li kulli man sya'a liya'. Sesungguhnya surat ini, surat Al-Baqarah, dengan apa yang terkandung di dalamnya dari petunjuk-petunjuk itu, terdapat satu nasihat buat dirimu dan buat siapa saja yang menginginkan untuk mendapatkan peringatan. Faman syaa'a dzakara, bagi barang siapa yang menginginkan untuk mendapatkan peringatan tersebut. Ya. Faman syaa'a dzakara Allah wa atamma bi wahyihi hadzal wahy wa huwa al-Qur'an. Maka barang siapa Allah Azza wa Jalla akan memberikan peringatan kepadanya, Allah Azza wa Jalla menyempurnakan dengan wahyunya, yakni Al-Quran ini, fi suhufin mukarramah, ay fi suhufin mukarramah. Al-Quran berisi peringatan tersebut terletak di lembaran-lembaran yang diagungkan. Jadi Al-Quran ada yang ditulis di Lauhul Mahfudz, di atas langit sana, terjaga dari siapa saja, yang mana Al-Quran di sana disebutkan di sini fi suhufin mukarramah, di dalam lembaran-lembaran yang sangat dimuliakan, yang dikatakan dalam surat lainnya, ayat lainnya, la yamassuhu illa al-mutahharun, tidak menyentuhnya kecuali malaikat-malaikat yang disucikan. Demikian juga Al-Quran tertulis dalam lembaran-lembaran mushaf yang kita baca. Di situ juga kita wajib untuk mensucikannya. Tidak boleh untuk meletakkan di tempat yang rendah. Tidak boleh kita letakkan di tempat-tempat yang terhinakan. Kalau seandainya ada lembaran-lembaran Al-Quran jatuh di tanah, maka kita diperintahkan untuk mengambilnya. Tidak mengapa berdasarkan fatwa para ulama untuk dibakar kemudian dikubur. Jangan biarkan Al-Quran terletak di tanah atau di tempat yang kadang khawatir terhinakan oleh manusia. Baik, marfu'atin mutahharah. Muwaqqarah 'aliyatul qadr mutahharah min ad-danas wa ziyadah wa naqas. Yang ditinggikan lembaran-lembaran tersebut lagi disucikan. Yakni Al-Qur'an dalam kondisi senantiasa dimuliakan. Kedudukannya begitu tinggi. Dan juga Al-Quran itu disucikan dari berbagai macam kotoran-kotoran. Artinya di dalam Al-Quran sama sekali tidak ada kesalahan. Biar setengah huruf, tidak boleh kita meragukan. Tidak boleh kita meragukan akan kebenaran isi dari Al-Quran. Sedikit pun tidak ada kesalahannya, keliruannya. Demikian juga Al-Quran begitu sempurna, tidak butuh kepada tambahan-tambahan. Ya, Al-Quran disucikan dari tambahan-tambahan. Sehingga di antara ijaz, mukjizat dari Al-Quran. Ya, mukjizatnya Rasulullah SAW adalah Al-Quran, dan di antara keistimewaannya adalah Al-Quran tidak ada yang bisa menambah-nambahi. Pasti akan bertambah. Dia cuma menambahi satu huruf. Dia cuma menambahi satu kalimat, itu akan ketahuan para pendusta-pendusta yang merubah-rubah Al-Qur'an atau mengurang-uranginya. Al-Qur'an dikurang-kurangi, ya, itu pasti akan ketahuan karena Allah Azza wa Jalla yang berjanji akan menjaga Al-Qur'an. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Sesungguhnya kami yang telah menurunkan Al-Quran ini, dan kami pula yang akan menjaga Al-Quran ini. Bi'aidi safarah, Al-Quran yang ada di lauhul mahfuz tersebut berada di tangan para malaikat-malaikat yang mulia. Bi'aidi malaikati katabatin sufarau bainallahi wa khalqih, yaitu di tangan para malaikat yang mencatat. Dia itu sebagai putusan antara Allah dan makhluknya. Kiramin bararah, malaikat tersebut, malaikat yang sangat mulia, lagi sangat-sangat berbakti kepada Allah. Malaikat yang tidak pernah berbuat dosa. Tidak pernah berbuat maksiat. Senantiasa menjalankan apa yang Allah perintahkan. Senantiasa banyak beribadah, tiada pernah kenal-kenal, beribadah sepanjang nafasnya. Baik. Ayat kiramul khulqi, makhluk yang sangat mulia. Akhlakuhum wa af'aluhum barah ta'ir. Akhlak mereka, para malaikat. Perbuatan mereka, para malaikat, itu barah ta'ir. Sangat-sangat berbakti, tahiratun, lagi sangat-sangat suci. Ya, malaikat makhluk yang enggak punya hawa nafsu. Ya. Sementara di sana ya, manusia itu makhluk yang memiliki hawa nafsu. Sementara malaikat makhluk yang betul-betul isinya cuma ketaatan. Tidak pernah sedikit pun berbuat maksiat, sedikit pun berbuat dosa. Sehingga termasuk makhluk yang tidak memiliki kesalahan dan kejelekan sama sekali. Itu adalah mereka para malaikat Allah Azza wa Jalla. Hanya saja walaupun demikian mulianya para malaikat, mereka tidaklah berhak untuk diibadahi, tidaklah berhak untuk disembah sedikit pun. Kemudian Allah Azza wa Jalla melanjutkan, Qutilal insanu ma akfar. Ya, sungguh terlaknat manusia betapa kufurnya dia. Masyaallah wa rahimani wa rahimakumullah. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sifat manusia secara umum banyak mengkufuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikatakan di sini qutilal insan, ya, sungguh celaka Lu'inal insanu, sungguh terlaknat. Ya, al-kafir, khususnya orang-orang kafir. Ya, ma'afaroh, betapa kufurnya dia. Kadang kufur yang sampai menyebabkan dia keluar dari Islam. Atau kufur dalam keadaan kufur nikmat, seperti yang banyak dilakukan oleh manusia, mengkufuri dan melupakan nikmat-nikmat Allah Azza wa Jalla. Tayyib. Hanya saja ditafsirkan di sini, lu'inal insanul kafiru wa'udhiba ma'asyadda kufri birabbi. Sungguh terlaknat manusia-manusia yang kafir, dan dia akan disiksa betapa kerasnya kekufurannya. Min ayyi syai'in khalaqahu. Dari apa dia sebenarnya dicipta? Ya. Dari mana sebenarnya Allah menciptakan dia manusia? Ai alam yara min ayyi syai'in khalaqahu Allahu awwala marrah. Tidakkah dia lihat? Dari apa Allah menciptakan dirinya dari semula? Artinya hadirin, di sini Allah ingin menyadarkan manusia, termasuk kita semuanya, bahwasannya ketika kita mulai melupakan Allah, atau ketika seorang hamba mulai melupakan nikmat-nikmat Allah Azza wa Jalla, mulai na'udzubillah berlaku kufur terhadap nikmat-nikmat Allah, ya, lebih-lebih kepada mereka-mereka yang kufur, tidak mau beriman kepada Allah. Coba renungkan. Dari apa dia dicipta sebenarnya? Ya. Allah Azza wa Jalla menyatakan, min nutfatin khalaqahu faqaddar. Bukankah Allah telah menciptakan dia dari setetes air mani? Ya. Faqaddarahu, kemudian Allah menetapkannya. Masya Allah, yang darinya setetes air mani. Bahkan di ayat yang lainnya, min ma'in mahin, dari air yang hina. Ya, Masya Allah. Manusia itu awalnya, Masya Allah, penciptaannya begitu hina. Ya, kemudian Allah muliakan. Dari air mani berubah menjadi segumpal darah, segumpal darah menjadi segumpal daging, ada tulangnya. Ya, setelah itu diwujudkan dalam wujud yang sempurna. Ya, sehingga manusia itu awalnya dalam setetes air mani yang sangat hina. Ya, khalaqahu Allah min ma'in qalilin wa huwal mani. Allah ciptakan dia dari air yang sangat sedikit, yaitu mani. Faqaddarahu atwar. Lalu Allah mulai mengembangkannya. Ya. Di apa namanya? Tahapan-tahapan sampai terciptalah seorang janin. Ya, ditiupkanlah ruh padanya, sehingga di sini terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala pada penciptaan manusia. Karena kondisi manusia awalnya seperti itu, ya, begitu kecilnya atau begitu hinanya, maka sangat tidak pantas untuk seorang insan berlaku sombong, apalagi sombong kepada penciptanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Ahmad bin Qais rahimahullah sempat menyatakan, ya, ajaban lilmi Adam. Ya, ya takabbar. Sungguh aneh anak Adam itu ketika dia berbuat sombong. Wa qad yakhruju min majral bauli marratain. Sungguh dia telah keluar dari majral baul. Keluar dari jalan keluarnya air kencing marratain, dua kali. Masya Allah. Aneh, kata Ahmad bin Qais. Ketika seorang anak Adam dulu keluar dari lubang kencing dua kali. Begitu hinanya dia. Kok kenapa mau sombong? Ya, ketika dia awal diciptakan dari setetes air mani. Maaf, dari saluran air kencing. Demikian juga ketika lahir, keluar lagi dari saluran air kencing. Kenapa dia sombong? Kenapa dia mau menyombongkan diri? Ya, kepada Allah Azza wa Jalla yang telah menciptakannya, memberikan karunia, memberikan kenikmatan yang begitu banyak, sehingga tidak sepantasnya seorang bani Adam untuk berlaku sombong. ya, tidak mau menyembah Allah Azza wa Jalla, menjadikan Allah Azza wa Jalla sebagai satu-satunya Tuhan dan ibadah. Ya, sombong kepada sesama hamba-hamba Allah saja itu tidak pantas. Ya, apalagi menyombongkan diri terhadap Allah tatkala berlaku kufur, tidak mau beriman, ya, tidak mau beribadah menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Ini diantara peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia, termasuk pada kita semuanya, ya, untuk senantiasa kita menyadari kadar diri kita sebagai seorang hamba yang harus senantiasa beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah, menjauhi segala kesyirikan, tunduk dan patuh taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar menjadi seorang hamba yang barakallahu fikum bisa menjalankan hak dunia dengan sederhana. Kemarin syarat nanti insyaallah bismillahirrahmanirrahim di waktu akan datang sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.